fi lailil qabdi ing dalem kesusahan kang kaya wengi. Paring faedah ma ing barat. Lantas tapit kang ora bisa nampa faedah saka sira hu ing ma. Ora bisa mbok tampa fi isyraqi naharil basti ing dalem padane kebungahan kang kaya rina. Mergo panjen dawuh Allah Ta'ala la tadruna ora weruh sira kabeh ayuhum utawi endine kaum iku akrabu luweh parek lakum kedhi sira kabeh apane naf'an kemanfaatan. Iki niki nggih biasa kata sangat kedadosan ingkang dipun paringaken Allah dumateng kita, kedadosan sing diparingaken niku ternyata menggah kula panjenengan cupet rapet koyok digegem boten iso obah sampai peteng deget ora ana pilihan penyelesaian masalah. Tapi ternyata di dalam suasana begitu Allah memberi banyak hal yang seandainya tidak dicengkerem di dalam pepeteng masalah yang kayak begitu itu sampean mboten iso nemokne niku. Jadi seringkali Allah itu memberi sesuatu yang sangat berharga itu di dalam kegelapan malam yang menyusahkan nurani kita. Tapi Allah juga tidak memberikan faedah apa-apa ketika menempatkan kita kepada kebungahan yang seperti siang hari. Seringkali barang sing lek awan ora ketemu, kuwi lek bumi malah ketemu, ngoten lho penak. Gitu. Jenengan lek awan niku sibuk ning pasar, malah ora iso omong-omongan karo bojone sing jeneng. Padahal awan itu padang tau. Kudune lek padang kan seluruh keapiane bojo ketok. Kudune lek ngoten cara logika. Tapi ternyata mboten iku jenengan ngrasakno kesetiaan bojo sampean malah lek bumi to. Nggih. Ternyata Allah memberi rasa kesetiaan yang bisa sampean rasakan antara sampean kalih bojo sampean itu diberikan ketika gelapnya malam. Yang itu tidak bisa sampean lakukan ketika terang benderang siang hari banyak orang. Semanten ugi peningkatan kerohanian nggih semanten ugi. Kata sanget anugrahipun Allah sing rupa waridat-waridat. Hubungan kekasih sayang altof kelembutane Allah niku justru tumbuh ketika kula panjenengan wis jibuk sumpek jeleput dijilat-jilatne cemet ancep-ancep neneng peceren justru saat ngoten niku sampan malah ada rasa dekat kepada Allah yang itu gak bisa sampan temukan ketika sampan masih dalam keadaan longgar, duit nyekel, bojo seneng, anak waras, kanca nyanjung. Betul lho maksudnya niku. Itu seringkali begitu Allah. Contohnya kata, dongeng, cerita, hikayah. Nabi Ibrahim, niku nate dawuh niku. Aku urung tau ngrasakno nikmat sing ngungkuli nikmate zaman aku ning jero genine Namrud. Aneh to nggih. Ngono panjen pas ning jero geni langsung dicekel Gusti Allah dhewe. Tapi lek ning jebone geni kan awak dhewe isih mikir-mikir carane mengidor ngene kono ngaturane ngono. Malah sibuk. Tapi lek wis delek-delek gak iso apa-apa itu Gusti Allah dhewe sing nulungi. Tapi lek ning jebone obet, teng bastu, teng kebungahan, teng kejembaran, Iku kalau sampean gampang kemlelet. Aku kok panjen mulai ku usaha panjen tak atur sing mening. Tak mulai tekok kene dadi wis hasil. Yo yo muni iki alhamdulillah, iso alhamdulillah anu. Tapi Gusti Allah blas ora katut ning ati, Jen. Mergo jembar. Tapi lek sembarang kaler mbeduk, njeduk, rono mentok, rono mentok. Ngomong ning kanca ya ora direken, ngomong ning bojo disneni, ngomong marang tuwa diujar-ujari, sambat ning anak, anake malah nyalahno. Wes. Wes kuwi wes delak delek terus. Pendunga, pendungu ngoten. Tapi lek niku ndang gandul teng Allah, justru di saat gelapnya malam itulah kamu banyak melihat keindahan bintang gemintang yang tidak bisa kamu temukan di siang hari. Gila? Gila rata punya lagi kata tak? Rata, awan-awan punya belok lintang. Orang iso. Jadi mungkin orang banyak yang menemukan keasikan dekat kepada Allah itu justru ketika wis dileput. Nek dileput baru iso akrab karo Allah. Tapi lek sampean ora dileput dhisik, biasane itune ora barbar. Lan sampean tingali sedaya nabi niku latihane cul cilik sedaya niku latihan dileput. Nabi Adam dadi khalifah dileput dhisik digodha iblis. Dijegurne teng Gunung Himalaya, Ibu Hawa dijegurne teng Pantai Jeddah. Pisah antarané Bapak Adam kali Ibu Hawa 200 tahun. Susah. Nabi Nuh arep oleh kenikmatan praune menang enek banjir ora kerem. Niku mulai nandur kayu jati sampai nggawe kapal sampai ngenusun praune niku dinyek wong ae. Dan mosok dakwah 600 tahun oleh wong rolas. Kowe jek penak dakwah liwat radio rekoduk sing ngaji pirang-pirang. Ngono jek ngresu wae. Nggih ta nggih? Penak Nabi Nuh 600 tahun oleh rolas. Jadi wajar to lek kala-kala kowe teko ndisiki terus sing rekaman teko keri iki ora usah Rasulullah. Wong kowe dhewe ya sering telat ngono ngenteni suwe kaya ora teko-teko lho ngoten sak jane niku. Nek gelem mikir ngoten jane ya ora usah gelo. Jadi sak jane pun penak. Napa-napa niku antarane penak dalam arti cocok karo nafsu, gak cocok karo karep, ora penak mergo gak cocok karo karep, itu bukan berarti manfaatnya hilang. Ngerti lho maksudnya? Kula panjenengan kudu belajar penak lan ora penak mergo cocok karo gak cocok, itu sebenarnya tidak merubah jalur kasih sayang yang terus memancar dari Allah kepada kita. Gen tatak, teman-teman. Bentata hubungannya kali rojak kali kau. Okay. Panjenengan paham niku, insya Allah nih stabil, murid niku stabil. Diantemi wong, ala ben, masih ngantemi ya kono, ngoten. Dilem wong, ala orang ngelem aku, ngelem kayak kono, ngoten. Jadi mboten kok terlek dilem mongkrok, kopi ae cepot. Bekondase mbak gedukak ngoten. Utawa lek dupa itu terus mengkeret cilik terus piye ngene iki. Tak jane aku ya wis oleh kumbilan ya tenanan. Dadi panitia pembangunan masjid wis tak ati-ati. Wujud diarani korupsi ae. Dele mboten ngoten sampean mboten ngati-ati luwih nemen malah. Mungkin sampean di fitnah ngoten niku ya. Sampean ben ora ngreken wae. Dan itu cara Gusti Allah nyolok nih terus sampean itu loh menunggu lah tiba tiba. Kue gule rekenan nih wong lu durang reken. Kue butuh rekenan rekenan kue ya so rekenan wong wong lu ngerti lo sak jani nih. Salamu dewi tau bangun masjid tak pengen direken wong. Nyatane sing arep-arep ngrekene ora du ngreken. Wis iki kowe ngreken aku, lek aku lho ngreken terus. Kowe elek lah tak reken kok kowe. Ngoten. Jadi maksudnya itu ada keasikan, keakraban kepada Allah. Ternyata logika kita menungso niki lek gawe rancangan reng-rengan. Iku seringkali mboten tepat. Sampai tidak bisa tahu sebenarnya mana toh kaum yang lebih manfaat kepada kita dengan kaum yang menentang kita, itu kadang-kadang tidak jelas juga. Tidak dari segi yang ngantem aku koyok musuhan, tapi dilihat dari segi dia juga membantu ketegaran saya, berarti dia juga membantu saya. Lah umpama dia gak ngantem aku lak malah gak ngati-hati. Krono enek sing mitnah, aku diarani ngentekno duit masjid, lah aku malah belajar akuntansi. Loh, malah pinter akuntansi, keuangan administrasi, malah uang masuk, uang keluar, aku malah cerdas saiki. Lah apa ora ngono lah wis blablablab ae malah. Ya untung enek sing ngritik, ya malah aku ngati-hati alhamdulillah. Lha ngoten. Banyak kasus-kasus ngoten iku kuatah mulai dari kasus kecil sampai besar. Ternyata dalam kasus yang nabrak karpe awak dicegrek ngoten itu, justru sebenarnya Allah sudah menyediakan kasih sayang besar yang kita sendiri kadang tidak sadar itu. Ngoten. Nggih contone nek bayi ibu-ibu kan ya, kulino ngramut bayi nggih. Wong arep iso mengkurep ya panas dhisik. Arep tuku lundune panas dhisik. Niku kathah Allah maringi contone kathah. Dondong niku lek arep woh niku godhonge dipreteli dhisik. Anggur nggih ngoten. Anggur lek arep woh godhonge dipreteli dhisik. Iku agek woh. Lah wong niku kathah sing ngoten niku. Preteli dhisik. Preteli apa nih? Balane du mreteli. Bojone maido. Kancane ngelokno. Tokone bangkrut. Sawahe kadol. Montore didol, sing biyen asale dienggo bangga-bangganan nggo ronorene wis apa-apa wis manu, saiki montore didol terus disukurna wong. Wis montor kadol disukurna ora gelem bantu. Lha niku pun pol-polan to nggih. Enten ngoten niku. Wah, sampun ngoten niku mboten usah sampan jengkel karo wong percuma. Sampan ndang langsung gandel teng Gusti Allah. Gandel teng Gusti Allah. Karena banyak sekali kejadian-kejadian kerohanian yang bermanfaat yang tumbuhnya ketika terdesak di dalam kesulitan dan kesusahan. Dan seringkali di dalam kegembiraan karena mendapatkan sesuatu dari Allah yang cocok kepada hati kita, ternyata malah gliwarno membuat kita sembrono. Dan takut dama wis dhisik. Takut dama wis dhisik apa anal qabdu. Sak temene susah, cupet. Krana digegem takdire Gusti Allah. Iku tuk siru. Iku tuk siru. Milih. Iku tuk siru milih hu ing qabdu yang susah mang. Sapa sing yuk siru dengge, dengge untuk siru ni kurang tepat. Yuk siru kitab setunggale yuk siru. Takut dama wis dhisik apa keterangan anal qabdu sak temene. Apa keterangan sak temene qabd tercupet rapet digegem takdir. Iku yuk siru milih. Ku ing qabd sapa al-arifuna wong kang ahli makrifat alal basti ngalahno milie ing dalem kajembaran. Wong sing ahli marifat-marifat niku luweh seneng milih rapet, repot, cupet katimbang diparingi kajembaran. Krana napa? Krana ora usah tirakat. Wong cupet iku nafsune wis moh dhewe. Lho, ngoten wis otomatis. Lima krana barang iki kang tetep iku ing dalem kobet mang rupane mak min adami khazin nafsi min adami khadzi nafsi, saking ora anane kepentingane nafsu. Mergo dengan adanya qobat itu nafsu sama sekali gak oleh bagian. Nah, ketika gak oleh bagian itulah maka dia bisa netepi tata kramane kawula. Mergo pancen tata kramane kawula sing paling mendasar niku ora pengin melok-melok oleh bagiane posisi ketuhanan. Bagiane posisi ketuhanan lho ya. Kaya mulya, dilem, ketok apik niku kan sakjane bagian posisi ketuhanan kabeh. Nah, kawula niku seringkali nganyak-nganyak ngoten niku. Mulya aku sing mulya lho ngene terus melok nganyak-nganyak ngoten. Akhire nglamak teng posisi ketuhanan. Lah wong sing ahli marifat lek dikeki kobet beneran ngoten. Ora usah ngempet ben ora nganyak posisi ketuhanan wis wis nglenggoko dhewe tanpa ngempet. Wa wujudi kudratihim lan wujude kemampuane wong ahli makrifat kemampuan alal wafai ing atase nuhoni nuhoni bi adabihi kelawan piro-piro tata kramane kobet dunal basti dudu bastu dunal basti sing ora bisa dilakoni nalika keadaan bunga ngoten nek dimaknani dawa. Jadi lek keadaan bunga wong niku kon tata krama ora patek iso. Saman nganggo klambi api, sepatu api, tumpahane motor apik ngono kon. Kon ora sombong angel. Angel, tetep angel tenan kok niku sampean beda numpak sepeda pancal ora dene kendu men los priwil terus sandalan japit terus celanane serodok cingkrang kaose serodok kumel terus sikile sik apa celanane sing sisih ngisor kena gemuk kok ngoten kon sombong lak yo angel sing ajeng sampean sombongne napa. Nah bagi wong sekali makrifat karena orang-orang makrifat itu benar-benar tahu batas ketuhanan dan kehambaan. Dan yang jadi cita-cita mereka adalah memang posisi kehambaan itu. Dan inti dari kehambaan adalah ora oleh bagian apa-apa. Ngoten niku lho nggih. Itu inti dari kehambaan. Nah, ketika dhek wis ora oleh apa-apa kuwi lah, berarti sudah sampai pada tujuan dan lebih cepat nyampe pada tujuan. Daripada dikai penak, dikai jembar kaya nganu niku itu dilaren ngempet barang waduh. Iki enak kemuliaan karomah kok Gusti Allah. Kae Gusti Allah aku ora melok duwe lho. Ngempet muni gak melok duwe niku angel. Angel. Niku bagi wong ahli makrifat. Malah-malah sing sering terjadi dados pengalamane wong sing ahli nata ati. Wa qad yanfatihu lan kadang-kadang dadi kebuka. Lahum kedhewe ahli makrifat. Fihi ing dalam kobdu mau ing dalam sumpek rapet cupet apa sing kebuka mengke faile tengguri min bayaniae dimukodamno isim mausul sing diterangno tengguri min abwa bil ma'arifi rupane saking piro-piro kelawange kemakrifatan pengalaman kerohanian. Apa sing dadi kebuka ma barang? Layan pati hukang ora bisa kebuka apa ma? Lahum kedhe wong ahli marifat filbasti ing dalam tingkah jembar lan bunga. Bahkan menurut pengalaman orang-orang yang ahli marifat itu, banyak sekali pintu kemarifatan dan pengenalan lebih dekat kepada Allah itu dipersilakan oleh Allah untuk diberitahukan, bahkan diayai di situ. Sehingga kenapa kesempatan seperti itu tidak mungkin bisa dilakukan ketika dia dalam keadaan bunga dan jembar. Ini saya so mungkin jenengan mau nggih ngoten to Bu nggih. ibu-ibu ini lho lek putrane sajake waras. Nek yo mloka-mlaku ngono wis ora anu cukup dikeki plembungan ngono wis seneng bunga. Malah mboten sampean reken to. Wis alah delok sinetron lek wis ngono wis dolanan dhewe karo kancane lho mboten. Mergo ketok bunga mboten. Tapi lek anak sampean kok susah. Didit sakit panas lho ngoten. Lah karena sakit panas iku malah sampean golekno gendong, sampean rapeti, sampean rangkul diisi-isi, digereng-gereng. Yang itu tidak bisa sampean berikan kalau anak sampean dalam keadaan playon. Dong anake playon seneng-seneng bal-balan kok terus sampean gendong ini malah sampean repot. Gitu? Niku padahal lebih mbok teng anak mawon pun ngoten. Dan semantan ugi kalau panjenengan terhadap Allah karena Allah itu kasih sayangnya itu sangat luas, maka seringkali untuk bedo kawulane ben kawulane iki ndang balik niku terus dicegati kono cegati kono cegati kono ngoten lho maksude ben dapat bendang rene rene le rene le rene le ngoten lho maknane mergo lek terima di rene le ngono doane wis ora mara ngoten. Tapi lek kono cegati cegati cegati ngoten langsung bingung. Mak niku lho mak nakal. Ya, terus lapor ngoten ta akhire nggih. Ha niku. Kok umpama kira-kira sampean mboten dikeki susah blas ora enek wong salat. Ora enek wong salat, ora enek wong wiridan, ora enek wong istighosah barang. Jadi kok kira-kira gak krisis ora enek istighosah. Ora enek istighosah krono krisis. Wah, walis istighosah. Lalu ya didungana krisis terus saya. Ben istighosah terus. Ben dipidip ini tenggusi Allah tenangan. Ngerti loh. Walau ya orang usah nganu lah. Waru kelangan. Ya kenapa nganu. Aku pimpinannya dulu. Dikoyo-koyo ngantin nganu-nganu. Alah. Dikoyo-koyo kulak uang. Lah sing gawe skenario dunyo iki kan dudu uang. Iku Gusti. Lah kesadaran iki tentu akhire sampean dipuji-puji. Ya Allah Gusti, sampean slametno Gusti lho kan ngoten. Karena negara dalam keadaan tidak jelas. Akhirnya kan sampean minta kejelasan. Dan ketika minta kejelasan itu kan langsung dekat wong jenenge minta kan mesti dekat. Dan yang mboten minta lah mboten dekat. Yo ngoten. Iku saya setuju niku. Mulane ya disyukuri ae lah. Krisis barang wis disyukuri alhamdulillah kok krisis barang ngoten. Kira-kira gak tahu krisis malah repot. Dan mulane sampean nikmati mawon. Tapi nggih angel. Biasane wong niku nek sing dipandeng awake dhewe soal kecukupane teng dunya niki itu biasane nek dikeki qabdu karo Gusti Allah niku semangate kepengin ngilangi qabdu niku pengin ngleboni bastu. Padahal tata krama niku mboten ngoten. Di dalam qabdu itu banyak hal penting yang kamu butuhkan yang tidak akan bisa kamu dapatkan di dalam bastu. Ngoten lho nggih. Lek kowe kepengin oleh segeri banyu dan kue keramas enak, maka kamu harus berani mencopot seluruh bajumu. Dan kue malah nutupi awakmu pengen orang kodanan, pengen orang teles, terus awakmu buat bungkus pasti kabeh, ya malah orang resi awakmu. Maka untuk resi, kamu harus punya kerelaan mencopot baju. Tapi kalau kamu ingin terus pakai baju yang indah, mergo dadi nganten yang dhuwur kuwadi, maka siap-siaplah untuk punya keringat yang apek dan kamu enggak akan bisa mandi di atas kuadi. Banyak cerita nih nganten yang dulu kuadi divisi. Betul nenten dah. Nong kemanten divisi ni ku ya nalika wis ora ning kuadi. Dan nalika negak ning kuadi ku ya wis copot kabeh sembarane. Nah, kanten pilih sama. Pilih di jembar bunga di teluk wong akeh. Tapi sampean gringgingen wong nunggu ning kuwadi kok. Karo sampean santai bebas, tapi ora direken wong, sampean ora ketok nganten. Ternyata padha lalu dijawake ayat niku latadruna. Ngoten latadruna. Ayuhum aqrabu lakum nafa'. Kowe iki gak ngerti sak jane. Sing luwih manfaati, sing luwih parek karo kemanfaatanmu kuwi sing ndi? Dan dilem apa dipaidu? Wong karo-karo niku ya padha pintu kepada Allah. Dilem kuwi ya kenikmatan ke Allah, dipaidu iku ya latihan ketegaran sangka Gusti Allah. Lah nek ngono ya wis lah. Kono maido-maido ya kono ngelem-ngelem mau wis ora urus, butuhe aku ibadah menurut aturane Gusti Allah. Tapi kan dadi lurus aku. Nah, kenyataan kehidupan pancen kan nggih ngoten nggih. Sing dialami wong niku mulai cilik sampai mati. Itu lagi wolak-walike niku mawon nggih. Nek teng ayate nika a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sak temene kedadiane bumi langit iki sebagian ulama enten sing maringi penafsiran bumi itu maknane kerendahan, langit kuwi ketinggian. Dan antara tinggi dan rendah, antara jatuh dan naik daun. Waktilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam. Maknane napa siang dan malam niku? Siang itu kegembiraan, malam itu keterbatasan. Lu ngomong ini lah terbatas. Apabila awan atau bunyi-bunyi bebasan atau tak eh? Saman bunyi, gede tonggo, gede bungok-bungok, ya diaru-aru tonggo. Ya, tapi le awan sebab tu, kamu bol-bolan sorak, itu kan bukan masalah. Nah, ternyata antara keluasan siang dan kecepatan malam, dan antara ketinggian derajat langit dan kerendahan derajat bumi, itu bisa menjadi bahan ayat untuk kedekatan diri kepada Allah li ulil albab, bagi orang yang punya albab. Albab niku jamak saking lubun. Lubun niku maknane inti kemanusiaan. Orang yang inti kemanusiaan itu jalan. Napa? Kemarifatan. Inti kemanusiaan itu apa? Akal, pikiran berserta hati. Itu inti kemanusiaan. Kalau itu jalan sinkron, maka apapun yang diberikan Allah, entah itu samawat, entah itu ardh, entah itu lail, entah itu nahar, bagi ulil albab itu kedua-duanya sama-sama ayat Allah yang tidak batal. Mulane pucukane ayat subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maksudnya engko Allah bahwa ini semua engkau ciptakan tidak sia-sia. Walaupun saya diceklek-ceklek ne kanca, dicep-cep ne keadaan, dijelebut-jelebut ne suasana, ternyata niki sedaya adalah bahan ketegaran ingkang panjenengan paring medhaken kula. Matur nuwun Gusti. Lah akhire terus tegar tenang wae. Ora kok terus ciu-cili ngene mboten. Iku. Lah nek ndelok ngoten terus pundi? Fayambari. Tata kramane niki, fayambari mongko seharusnya lil abdi kedue kawula. Apa sing seharusnya an ya'rifa arep ento ngenal ngerti sapa kawula ngerti nikmatallahi ing nikmate Allah taala alaihi ing ngatasé abet kenikmatan filailil qabdi ing dalem wengine kesusahan, tegese kesusahan sing kaya wengi. Yo sing penting ku yo aja kok terus malah kowe bingung piye to kok moro-moro seringnya hilang ini ya. Gak kok padangnya hilang malah petengnya. Aja ngono. Iki ngono jenenge wengi le. Neng juru wengi pancen ora ana seringnya. Neng jurune wengi itu pancen ora ana penerangan yang seperti siang. Ya terus, nah ini loh. Nah iki ning wengi iki golek ana apa sing indah di dalam kegelapan malam. Ternyata banyak yang indah. Ada terang tapi tidak begitu terang, namanya bulan purnama. Ada titik-titik bercahaya di langit yang biru. Itu indah sekali. Dari titik-titik kecil yang buahnya itu bisa kamu buat garis yang bermacam-macam. Sakaren mulai warnai garis. Iso jadi gambar Bima Sakti, iso jadi gambar Luku, iso jadi gambar Gupuk Penceng. Sakaren mulai warnai titik. Indah sekali, begitu luas. Dan itu bisa dinikmati kalau malam hari. Ternyata kalau siang malah sumuk toleh. Nah, mula golek ana ae, nikmate golek ana. Aja kok perubahane sing mbok goleki. Kamu jangan ingin adanya perubahan. Ketika jam 12 moro dadak berubah jadi jam 12 awan, aja. Aja. Jam 12 bengi iku sing ketok iku bulan karo lintang. Aja mbok peksa enek srengenge. Ngolak mbok peksa anak serengenge biayane jutaan dolar, miliaran dolar. Mbok kowe kudu nggawe pembangkit tenaga listrik sing somadeng kowe pas bal-balan siaran bengi ngoten iki kok. Kowe butuh listrik kurang-kurang. Mergo bengi. Ya salahmu to wong bengi kok kepengin mbok gawe awan. Begitu pula ketika suasana hatimu itu sedang gelap susah karena tidak ada titik penerangan apapun dari teman dan lain sebagainya, nek kowe gelem tenanan, sabar. Entenono. Engko dilungkas nek bulane wis metu. Mergo payane iki wis tanggal 20 pamane. Ya bulane metune rada bengi to nggih. Lah nek panjenengan tanggal 15 rada sore wis ketok, nek tanggal 20 tanggal suwe ya metune rada bengi. Mendung itu Pak Panggahan. Mendung tak? Ya sabar tak entenono. Engko lek isu lanok lintang panjereso. Bintang timur namanya. Bintang timur itu tetap padang ya. Wah, pengen kabut itu Pak. Kaling-kalingan gunung kelut. Ora usah cilik ati, sabar menengoe, engko ora ana fajar. Maka sang fajar akan menyingsing dari timur, habis gelap terbitlah terang. Lho kan ngoten. Dadi kuwi mesti suwi. Aja mbok susu-susu. Golek sampe kowe ke susu padang oleh fajar ning fajar kandhit. Dan golek ke susu-susu kaya-kaya oleh bantuan kanca bantu lho, gelem kowe tak bantu ya. Anu 100 juta ya. Tapi benulan bungane 2,5 juta. Ketoke padang tapi ku padang pajar kandhit. Kowe susah apa to? Susah kok. Susah apa? Nah, nulo dhewe pundi kok nggo tangga niku mundhu duwe kulkas lho dereng duwe kok. Dereng duwe kulkas lho susah ngeten iki nek bengi ngoten ngelak niku terus meneh krekelan golek es batu, kadang-kadang dalu es batune mboten enten. Lah nek gadah kulkas piyambak lak sekeca to. Susahmu ki opo? Lah nek susahe mboten gadah kulkas lho susah. Ya sabar to. Golek wayahe oleh tuku kulkas kan ya iso. Nentenono golek panen apa piye kok lak iso tuku kulkas. Ah, kuwi kedangon to lek ngenteni mengko panen. Saniki ngoten lho, Bah. Delalah ada dewa penolong, ada fajar datang tapi urung jam 6 esuk. Enek wong tawa. Toko A menyediakan kredit kulkas. Wah. Kita dewa penolong lah ngeten lho, Bah. Lah butuh kredit kapan duwene? Lho ngoten terusan. Ketoke wong kredit ki penak itu fajar, itu fajar kandhit. Bar kowe dikeki kulkas jeget tapi kowe dadi wong ino benulan kowe ditagih sing duwe kulkas. Petengah. Malah petenge bolak-balik. Krana ora sabar ngenteni munculé fajar. Golekna to keindahane wong gak duwe kulkas. Napa? carilah kendi kulkas alami, murah harganya, gampang ngisenine tanpa setrum iringan biayane. Loh, sajane indah. Wong nyatane wong sugih-sugih kok lek duning Bali ngene kok ya seneng ngombe banyu kendi. Wong sugih-sugih sing duwe kulkas iku sebenarnya malah ngombe banyu alami, kricik-kricik banyu kali. Lah kok malah kowe emoh to? Nah, mula sangka niku bagi wong sing kenek bastu itu hendaknya cepat mengenali kenikmatan Allah di dalam gelapnya kesusahan. Kama ya'rifu kaya oleh bisa ngerti sapa kawula ha ing nikmat mang dingerteni fi isroqi naharil basti ing dalam padange kajembaran kang kaya rina. Nalika bunga jembar padang kaya rina sembarang kalih ra ketok to. Wong niku lek padang iki sembarang kalih dadi ketok. Wong pas atine padang kok. Nek peluang sithik ketok wah yo menguntungkan leboni, menguntungkan leboni. Wis lebona leboni bathi, bathi. Lho ngoten iki pas padang. Tapi lek pas peteng niku enek wong tawa ndelok kliwatan. Anu, aku kurung kabar itu loh, sepeda motor murah masa kan tahun 85 ditawaknya 3,5 juta murah iya uangnya butuh duit warahnya butuh duit alam pun pacing diwingi mas kaya peteng ini jelala yang menunggu gula peluang orang ketok terus tingkat anak peluang keliwat tapi pas padang ini tunggu-tunggu omah diparani wong akeh. Dah, iki waya pendaftaran ponakanmu iki lho. Wis beda montorku. Dolno to arep ndaftar nang kula terus. Iye. Wis kono lah dol pira kono 8 juta ta 7 juta. Boyo golekno sisan, golekno montor sing kira-kira rega 2,5 juta. Sing taune rada lawas tahun 70-an itu kan murah 2,5 juta, sing penting aku iso mlaku. Aku nguliah no anakmu wui, ponakanmu wui. Padahal tengok-tengok neng omah parani ngongkon ngedol no sudah montok ngongkon ni belum sudah kurung sampai awan mesti ngongkon dodol ngale ini emang moro masalah ponakanmu lo purek dan pirang-pirang jiru jegot jiru kamar gelem metunya apa toh jaluk sepeda motor. Mergo panjenengan tak janjeni kelas loro biyen nek ranking arep tak tukono sepeda motor. Lah iki ranking tenan bar tampa rapot nek kenane lha aku urung sempat nungkono sepeda mbok golekno. Sepeda motor sing dijaluk apa sing dijaluk? Sing dijaluk iku motor sing anyar dhewe model tahun 2000 lho. Lha piro regane? Aku takok ning toko dealer showroom anu kuwi jaluke 14 ae. Mbok golekno sing sak ngisore 10. Lah iki enek, Kang. Engko deloken barang iki ning arep iki. Iku murah kok njaluk 9,5. Padahal mang 8. Ya 9,5. Lah kok murah ya wis tak itu BPKB-ne iki SNK-ne. Wis deloken dhewe lah, lah anakmu ndi ra mbok jarene sisan ben ro. Ya sak maranane ben dideloki. Wis kali goyong ngene lho Pak wis penak malah njur anake wis ora usah mreteli wis pretelan iki Pak penak malah ngono. Wis iki Pak wis iki wis go mulai. Nah tenan 9,5 lho wis jare cek tengok-tengok ning omah lho. 9,5 dibalekno 8 juta cek 1,5 juta. Oleh sangu pun kadung padang. Kadung padang, ini kadung padang ya apa-apa ketok jangan salah delik-delik orang kondangan jadi ketok kabeh ini boleh padang tapi boleh pas peteng sembarang kali lah ketok lah. Tapi kenyataan kehidupan orang itu Allah Ta'ala gak wirnor enek kok warung ini yang marmi lek diremeng-remeng ya. Di padang ini malah gak payu warung yang remeng-remeng itu di padang ini orang payu malah. Lha kan iki ngoten, seneng sing remeng-remeng. Yo enek. warung kuwi sing digawe alami jaduk lho mboten niku malah laris basa dibangun nganggo ngono kocong porselen keramik malah ora nek sing mara mati lho mboten niku kadang-kadang Allah itu membuat kenyataan malam dan siang itu ternyata sama. Di dalam malam ada kenikmatan yang berbeda dengan kenikmatannya siang. Di dalam siang walaupun banyak nikmat, tapi juga ada jebakan-jebakan ketidaknikmatan, bahkan malapetaka. Ada bukti nih, awan itu jalan malah macet ruwet. Beritar Jombang dadi 3 jam. Tapi lek bengi wayah mulai ke pengajian, alah Jombang Blitar sak jam setengah leha-leha. Lah sepi gak tau ngerem. Jombang Blitar gak tau ngerem, stabil, gak tau ora tau simpangan, gak tau salipan wong sepi. Apa meneh malam Jumat kliwon, sorene wong metu pisan. Nek malam Minggu jek kala-kala nek cas sepeda montoran, tapi lek malam Jumat kliwon sepi pisan. Gelis sing wani liwat kiai karo dukun. Dan ternyata malam hari itu banyak keindahan. Begitu pula di siang hari juga banyak alangan. Walaupun seringkali orang salah tafsir. Nalika dipanggokno Allah ning kegelapan, dia ingin cepet-cepet terang. Ketika dipanggokno ning gone penerangan, jarike blereng, ya repot. Panjenengan wong ngoten. Lima krono barang. Ya lamu kang bisa ngerti sapa wong kawula. Lima krono barang ya lamu kang bisa ngerti sapa kawula ngerti anna fil laili. Sak temene iku tetep ing dalem wengi minal manafi'i nyatane saking pira-pira kemanfaatan. Apa ma barang. Laisa kang ora ana apa ma iku finahari ing dalem rina. Banyak hal yang bisa diketahui kemanfaatannya hanya ketika malam hari, yang tidak bisa diketahui pada siang hari. Mulane fal yakil mugo lek nek wawu ning gone fiil mudhari niku wawune kudu dibuang dalile wa'ada yaitu senajan asale wa'ada yaitu. Ini kiai sorak aku sorop tenar lah yang penting ini. Ya metune arang kading metun bawah. Fal yakil asalnya fal yaukil. Fal yakil mongko becik masrahno sopo kawula ilma dalika ing ngelmune mengkono mengkono pilihan padange rino utawa petenge wengi tegese. Padange kebungahan lan petenge kesusahan diserahno ila rabbihi maring pangerane kawula wal yuksin lan becik bagusno sapa kawula dzonahu ing penyonone kawula penyono bihi kelawan rabbihi. Sikap yang paling bagus adalah satu, ketika kamu menghadapi kesusahan, satu, kamu harus yakin bahwa di dalam kesusahan ada nikmat. Ada kesusahan, di dalam kesusahan ada nikmat yang tidak mungkin muncul ketika bunga. Dua, kamu harus yakin pula bahwa Allah tahu sebenarnya yang paling manfaat untukmu adalah diberi susah seperti itu. Dan serahkan total urusan penyelesaiannya kepada Allah, kepada Tuhanmu. Yang ada kamu harus menyerah. Panjen kula niki kawula Gusti, mboten ngerti pundi sing langkung saya kali kawula. Tapi kula yakin wong dinten kula manggil jenengan Rahman Rahim, kula yakin niki sedaya kasih sayang panjenengan. Nggih, mugi-mugi di dalam kegelapan susah kula, kula sampean keloni Gusti. Lho ngoten. Fa innahu mongko sak temene kelakuan. Sak temene kawula, kawula. Fa innahu mongko sak temene kawula dhewe iku layak dhewe. Ora bisa ngerti saka kawula, ora bisa ngerti ayyuhuma utawi endine qabdu lan bastu. Mana sebenarnya antara qabdu dan bastu iku akrabu luwih parek ilahi maring kawula apane naf'an manfaate. Antara susah dan bunga itu yang paling manfaat mana? Itu menungso mboten ngerti. Mboten ngerti, jenengan iku mboten iso bedakno. Soalnya panjang isi ning dunia teman-teman. Isi ning dunia ora iso bedakno. Sakjane sing pas kanggo aku itu digawe susah apa digawe bunah, ngoten niku mboten ngerti. Mergo akeh gaji dadekno kematian, yo akeh putra wali dadekno kewarasan. Panjenengan ternyata Gus Solo gawe wolak-walik ing kedadian itu luar biasa. Ada mawar yang indah tapi penuh duri. Nggih. Ada mawar indah penuh duri. Tapi ada pula sampean tahu banere teletong tapi itu bisa menyuburkan tanamanmu. Pilih di mawar yang indah apa teletong yang bener? Loh, ngoten. Ya, ya nanti dulu makome ngoten mawon. Lek makomku pas makom petani, ya pilih. Ya pilih letong banger. Ngoten iku sing manfaati. Lah nek pas aku butuh, aku butuh. Panjen butuh harap dadi nganten yo ngingone mawar berduri. Lah mongko kowe iku arep dadi nganten apa arep dadi petani, sing milih ora kowe dhewe. Lho sing milih tetep Gusti Allah. Lah kowe milih apa pengen dadi nganten lek ora nek sing lamar arep ngantenan karo sapa? Ngoten. Boten saged panjen ngoten iki. Kama asyara kaya kaya oleh aweh keterangan sapa Allah. Ilahi maring ola ngertine menungso oleh keterangan bil ayatil karimati kelawan ayat kang mulya. Nah niki teng mriki panjenengan wonten dari segi napa tatanan bahasane Syekh Ibnu Athaillah. Indahnya bahasa adalah ketika Syekh Ibnu Athaillah memilih kata-kata qabdu digandeng kalih kapal lailun, enten kata-kata bastu digandeng kalih lafal naharun. Ini wong ahli sastra nih. Begitu indahnya kata-katanya bahwa kebungahan itu identik dengan siang hari dan kesusahan itu identik dengan malam hari. Dan mula tengriki didawakan watasbihul qabdi utawi nyerupa akan susah cupet diserupakno bilaili kelawan meni. Wal basti lan nyerupakno jembare ati bungae ati dicerupakno binahari kelawan padange rina iku majazun lafal majaz badiun kang indah. Ini majaz yang indah sehingga kata sangat napa sisi hikmah ingkang sagedipun raosaken saking dawuh menika. Nek panjen qabdu dianggep wengi, apa yang terjadi di malam hari? Nah, sakit sampean daftar. Apa yang terjadi di malam hari? Satu, malam hari adalah tempat ketenangan. Dua, malam hari adalah tempat penampilan rembulan. Tiga, malam hari adalah tempat penampilan bintang. Empat, malam hari adalah tempat bercengkramanya antara suami dan istri. Tujuh, malam hari adalah 8. Wah, ini kata sama daftar, mungkin lah imbang. Karo, apa yang ada pada siang hari? Siang hari adalah tempat penampilan matahari. Siang hari adalah tempat orang bergerak leluasa karena tidak genap. Bah terus mungkin okay, jumlah sing nikmati awan karo jumlah nikmati bumi seimbang. Begitu pula kesusahan yang ada pada malam hari niku juga akan seimbang dengan bahaya yang mengancam di siang hari. Walaupun seringkali siang hari itu lebih terang, tapi juga bahaya mengancam juga banyak. Mulai sampai lewat jalan tikungan, itu cara penak-penakan, penak lek bengi timbang lek awan. Rego lek awan enek motor kokono gak tau ketok. Tapi lek bengi lek enek sorote lampu, gampang siap-siap. Nek dalan tikungan awan-awan kok jegaget, ngoten lho jegaget. Ternyata siang dan malam sama. Sama. Nah, saniki monggo latihan, latihan bagaimana menyamakan rasa seperti itu. Niku lek mboten latihan riyadhah mujahadah eling zikir teng Allah bahwa siang dan malam itu sama-sama kejadian ciptaan Allah, maka ya enggak bisa. Betul. Waqot takot dama. Waqot takot damalan teman-teman wis dhisik. Apa nahwuhu sepadane iki iki dawuh fi kalamil ustad Sayyidi Abil Hasan ing dalem dawuh al ustad Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala. Iki pun keterangannya pun ini ku soal niko enten Imam Syadzili dawahkan qabdu asbabul qabdi sebab-sebabnya peteng petengnya hati susah hati ini ku sekawan secara garis besar nge nomor setunggal krono dosa, nomor loro krono eseng disemeni hilang, nomor telu krono kepinginannya gak keturutan, nomor papat karena dilarani wong. Nah terus enten malih sebab-sebabnya susah sing ora kena dingerteni. Nah, penyebabnya susah sing gak kena dingerteni nikulah dianggap kaya wengi ngoten niku. Panjen wayahe susah ngoten mawon. Panjen wayahe susah lek pun ngoten niku sampean ra usah mloka mlaku. Wis peteng dedet wengi lampu mati senter gak ana korek keri. Ora usah mloka mlaku. Nek mloka mlaku malah dengkulmu nabrak kursi. Lho ngoten gedandapan nyekel meja ndelalah buwokmu pas nelek lingire meja geblak sret sirahmu natap lingire lawang. Wis loro kabeh mergo mloka mlaku. Wis duduk manis. Duduk manis. Kalau tak gerak ya pelan-pelan saja yang hati-hati. Jangan gusa-gusi. Suasana gelap seperti ini jangan gusa-gusi. Ora usah melok omong, ndak keliru. Ngeten bengi-bengi yo cerita. Manu sing liwat iku mang maling e ora wong sis kamling mbok arani maling. Lah klambine ireng kok lho saiki enek satgas klambine yo ireng kok. Liwat mana nu buta ijo duduk banser mbok arani buta ijo lho ngoten. Jadi aja ngono wong peteng-peteng kok cerita keliru kabeh. Wis peteng iki meneng ae. Suasana gelap jangan ikut-ikut ngomong. Serahkan keseluruhannya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmati saja keindahan kelucuannya. Anggap saja kelakuan yang bertolak belakang dengan kenyataan seperti sekarang ini anggapan kuwi ketoprak humor. Lho mboten mawon penak. Dadi sampean iso guyu. Maca koran delok TV susah. Salah dhewe sampean. Sering delok TV kanggepen ketoprak humor ngoten mawon. Ketoprak humore seleng malik logika lho. Wong lucu niku lak wong malik logika niku. Lho, endi jenengku? Endi kupengku? Lho ngoten niku. Lah sakniki yo kathah wong sing golek endi kupengku barang ngoten niku gak ro. Di kupengku gak ro, niku kathah nyoto-nyoto di kuping kok digoleki kupinge. Niki. Jadi kula panjenengan sedaya ampun sampai nutupi kenikmatane Allah hanya karena susah, apalagi nutupi kenikmatan nalika bunga. Wong susah ae ora oleh nutupi kenikmatane Gusti Allah. Tapi sebaliknya nalika bunga aja pisan-pisan nutupi